sedang berjalan mesra dengan seorang wanita, dengan dia teman karibku. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba kau memutus cinta. Sungguh aku tak tahu apa salah dosaku, teganya kau hianati cintaku. Ku tak ingin punya kasih seperti dia. Titi.